Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidina Muhammedin. Amma ba'du, selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa tsani ad-damu al-wajibu bil halqi wat tarafuhi وهو على التخير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين. Ini teksnya Abi Syuja, Syekh Abi Syuja, tentang jenis dam yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang jenis dam yang pertama, bahwa dam itu wajib tentang untuk lima perkara. Ada lima jenis kewajiban dam. Nah, dam yang pertama adalah wajib. Dam yang wajib bitarki nusukin, karena sebab dia meninggalkan nusuk, meninggalkan wajib haji. Nah, pada sekarang yaitu dam yang kedua, yaitu al wajibu bil halqi wat tarafuhi. Dam yang wajib sebab dia mengerjakan keharaman. Kalau yang pertama meninggalkan kewajiban, yang kedua ini mengerjakan keharaman, yaitu bil halqi wat tarafuh. Nah, salah satu contohnya bil halqi karena sebab dia cukur rambut, wat tarafuhi atau dia tarafuh. Tarafuh itu bermewah-mewahan. Yang di sini disebut tarafuh itu adalah tatatuyu atau tatuyub, pakai wewangian gitu. Ahlan Ustaz Zulkifli, Pak Jagat. Nih, kita balik dulu ya ke paragraf sebelumnya biar menyempurnakan apa yang kita baca kemarin, karena masih ada yang ngeganjel begitu. Kita balik dulu ke pada bacaan falau lam yasum wa kana qad tamakkana minhu hatta mat. Ah gitu. Falau lam yasum wa kana qad tamakkana minhu hatta mata fa qawlani. Balik dulu ya. Karena kemarin dari sini nih bacaan kita mulai bingung. Jadi kan dam yang pertama ini adalah kewajiban dam karena sebab dia meninggalkan kewajiban. Maka disebut oleh Imam Taqiyuddin al-Hilsani, dam ini adalah damu tartibin wa takdir. Kan ada dam tuh apa namanya, ada takhir, ada tartib, ada takhir, kan gitu. Tertib tuh sesuai urutan, yaitu kambing dulu baru puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di rumah. Takdir, takdir itu nilai yang wajib dipuasain, jenis kambing yang wajib dibayarin buat dam, itu takdir, itu sudah dikadar, sudah ditentukan oleh syariat, itu namanya takdir. Ada dam namanya takhir, dam yang boleh kita pilih, yaitu faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min shadaqatin aw siyamin aw nusuk. Ah itu tuh. Jadi orang yang apa gara-gara mengerjakan keharaman, mengerjakan sesuatu yang dilarang bagi orang yang muhrim begitu, maka kafaratnya kafarat takhir. Nah, dari tiga jenis, dari dua jenis tarif takhir, ada istilah takdir. Tadi takdir itu ditentuin sama syariat, jenis kalau kambing, jenis kambingnya apa, umurnya berapa, kan begitu. Kalau puasa, puasanya berapa, 3 hari di mana, 7 hari di mana. Nah, ada namanya dam, dia ta'dil. dia boleh dikonversi menjadi uang, gitu. Menjadi nilai-nilai uang yang kemudian uangnya disedekahkan. Itu namanya ta'adil. Jadi ada tartibun wa takhirun, tapi sifatnya cara bayarnya takdirun wa ta'adil. Takdir wa ta'adil. Nah, dam yang pertama adalah dam yang disebabkan karena dia meninggalkan kewajiban haji. Seperti enggak mabit di Muzdalifah, dia enggak lontar jamarat, enggak nginep juga di Mina hari-hari tasyrik. Itu damnya kan sudah kita sebut kemarin, disebutkan oleh mutaqiddin alisnya, damnya damu tartibin wa ta'dil. Damnya tertib sesuai dengan urutan, yaitu kambing dulu wa takdir, dan sudah ditetapkan jenisnya, maksudnya standarnya kambing itu harus begini. Kalau enggak bisa baru dia puasa. Nah, kita kan lagi ngomongin itu ya di teksnya. Falau lam yasum. Kalau ada orang yang enggak puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Fib, kita ngulang dulu nih Fib dari falau lam yasum waqad wa kana qad tamakkana minhu. Nah, gitu. Kalau ada orang yang enggak bisa bayar kambing terus, dia kan wajib urutannya puasa 10 hari. Dan dia pun enggak puasa, falau lam yasum. Kalaupun dia enggak puasa 10 hari, waqad wa kana qad tamakkana, dan dia adalah orang yang sudah mampu berpuasa 10 hari padahal, hatta mata sampai dia meninggal, faqaulani, ada dua qaulnya Imam Syafi'i, faqaulani. Al-qadimu qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, yasumu anhu waliyuh, dipuasakan oleh walinya, anak cucunya, turunannya atau siapapun yang diminta oleh keluarga untuk puasa untuk almarhum, sebab puasa kafaratnya belum beres, itu 10 hari. Qasaumi Ramadan itu sama seperti hukum puasa Ramadan. Qada Ramadan juga sama kan, qaul qadimnya Imam Syafi'i dipuasain begitu. Wal jadidu, dan qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Qaul jadidnya apa? Yut'amu anhu min tarikatihi li kulli yaumin mud. Diberikan kepada apa? Yut'am, kasih makan, fidyah anhu untuk almarhum. Min tarikatihi, dari harta yang ditinggalkan, likun liyaumin mud, untuk setiap satu hari satu mud. Jadi karena 10 hari maka 10 mud kepada orang-orang miskin. Fa in kana, ini kemarin kita bingung di sini, fa in tamakkana minal ashrat minal ashratil ayyam. Fa in, sebenarnya alif lamnya enggak ada, enggak alif lam. Coret ya, min ashrati ayyam. Alif lamnya enggak usah diadain. Fa in kana tamakkana min ashrati ayyam, kalau memang dia adalah orang yang mampu puasa 10 hari tapi dia enggak mampu. Nah, gitu maksudnya. Kemarin kita bingung. Fa in kana tamakkana min ashrati ayyamin, kalau memang dia adalah orang yang mampu untuk puasa 10 hari tapi enggak puasa sampai dia meninggal, fa ashratu amdad, maka bayar fidyahnya 10 mud, kan begitu. Itu maksudnya. Fa in kana tamakkana min ashrati ayyamin fa ashratu amdadin, maka bayar fidyahnya 10 mud. Jadi dia sudah mampu 10 hari tetapi kemudian dia meninggal, padahal sebelumnya sudah mampu, sudah sehat 10 hari, maka bayar fidyahnya 10 mud. Wa illa, tapi kalau enggak begitu, misalnya pulang haji sakit, belum puasa nih 10 hari. Ya sakit, dia emang gak punya duit kan. Itu mau bayar dam dia gak bisa. Akhirnya pulang kepikiran sakit. Belum bisa puasa. Sampai sakitnya sebulan. Setelah sebulan sehat 3 hari. 3 hari bisa tuh puasa. Akhirnya meninggal setelah 3 hari. Maka yang dibayarin cuma 3 mud aja. Karena sehatnya dia, hari-hari di mana dia mampu puasa setelah sakit sampai meninggal itu cuma 3 hari. Fabil kisti, maka dibagi sesuai dengan hari di mana dia mampu tapi ninggalin. 3 hari doang tuh, berarti 3 hari fidyanya sama kayak puasa. Puasa Ramadan sakit, setelah Ramadan sembuh. Recovery 2 bulan misalnya. Setelah recovery fit normal, sehari sehat dia enggak puasa, 2 hari, 3 hari sampai 15 hari. Setelah 15 hari sehat, dia meninggal. Maka yang diganti yang 15 hari sehat doang itu. Walaupun yang sebulan puasa itu dia kagak puasa. Tapi kan itu ma'zur. Karena dia dalam keadaan sakit. Itu juga sama. Pulang dari haji sakit sampai kemudian meninggal. Berapa hari yang ditinggalin? berapa hari di mana dia mampu puasa, ya segitu yang diganti. Itu begitu fit. Wa hadza ma'na takdir, dan inilah yang disebut dengan takdir, yaitu ditentukan nilainya oleh syariat. Wa la yata'ayyanu sarful amdadi, dan tidak diwajibkan memberikan makanan itu, mut itu, yang 10 mut itu, ila fuqara il haram, kepada orang fakir haram. Nah, maksudnya kepada orang fakir haramul Makkah. Ya, karena dia udah pulang ke Indonesia. Allah al-Azhar menurut pendapat yang zahir. Nah, ini teks terakhir, paragraf terakhirnya, waqad sahaha fil muharrari wa tabi'ahu fil minhad, dan disahihkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitab Al-Muharrar, wa tabi'ahu fil minhad, diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin, anna hadha dam damu tartibin wa ta'dir. Jadi qaul pendapat rajih, pendapat resmi mazhab Syafi'i, bahwa dam yang pertama ini, dam karena sebab meninggalkan kewajibannya, adalah damu tartibin wa ta'dir. Ha, cuman di kitab Minhajut Talibin benar. Di kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi benar, memang disebutkan dam ini damu tartibin wa ta'dir. Tapi Syirbini, Al-Khatib Syirbini, Mughnil Muhtad, juga mengkoreksi, seperti mengkoreksi perkataan Imam Nawawi. Dia katakan bukan begini qaul resminya mazhab, gitu. Pendapat resmi mazhab ini bukan begini. Tapi di Minhajut Talibin memang disebutkan, ini damunya damu tartibin wa ta'dilin. Yaitu, fatajibu syah, maka dia wajib bayar kambing. Tapi kalau enggak kambing, ta'dil. Itu diganti, fa'in ajiza, kalau dia enggak mampu, ishtara biki mati syati. Dia beli sesuai dengan nilai kambing. Kalau sekarang kita bilang 3 juta lah, karena kan dia udah pulang nih. Kemarin bayar kambing dan enggak bisa, sampai pulang baru mampu dia. Maka beli kambing. Tapi kalau yang namanya kambing itu harus disono. Di tanah haram. Kan gitu. Ishtara biqimati syati, kalau dia enggak mampu sembelih kambing, maka dia beli. Itu dengan nilai kambing, ta'aman, yaitu makanan pokok, wa tasaddaqa bihi, dan dia sedekahin. Fa'in ajaza, dan ini masih bentuk ta'dil ya. Gitu. Tartibnya kan kambing, kambing nggak bisa, maka ta'dil. Ta'dilnya maka apa? Beli itu sesuai dengan nilai kambing, makanan pokok, kemudian sedekahin. Fa'in ajiza, kalaupun tetap nggak bisa, soma'an kulli muddin yawman. Ini bener nih, bener. Ini teksnya bener, begini itu. Jadi kalau emang dia nggak bisa juga, soma'an kulli muddin yawman. Dia puasa untuk setiap satu mud, satu hal. Jadi kalau kambingnya 3 juta, 3 juta tuh kalau kita konversi jadi beras makanan pokok tuh kira-kira berapa liter? Kan ratusan itu. Ratusan. Jadi ini nyusahin akhirnya. Ratusan mut itu jatuhnya. Saya belum ngitung ya, kalau 3 juta tuh jadi beras tuh berapa kilo tuh. Berarti katakanlah 100, berarti dia harus puasa 100 hari karena mengganti satu mut dengan satu hari puasa gitu. Itu betul memang disebutin dalam kitab Minhajut Talibin begitu. Tapi kan juga di syarahnya dijelaskan, hadza khilaful madhab, ini pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat madhab. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, Imam Nawawi sendiri dalam syarul madhab al-majmu' bilangnya enggak begitu. Bilangnya itu ya damu tartibin wa takdir. Gitu. Jadi kalau udah enggak bisa, ya balik langsung ke puasa 10 hari. Ha wa huwa khilafu ma fi syarhaini. Ah, itu kan ini berbeda dengan apa yang ada di dua syarahnya Imam Ar-Rafi'i. Syarah Shaghir dengan Syarah Kabir. Syarhus Shaghir tentu dua-duanya untuk Al-Wajiz Imam Al-Ghazali begitu. Itu berbeda. Wa war-Raudhah juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin wa Syarhil Muhadzabi dan Syarah Al-Muhadzab, fa'rifhu, ketahuilah itu, wallahu alam. Nah, barulah kemudian yang kedua. Wasani, dam yang kedua adalah damul wajibu bil halki wa tarafuhi, yaitu dam yang sewajib bil halki karena sebab dia cukur rambut, wa tarafuhi, dan juga bermewahan. Bermewahan itu dalam hal ini artinya tatayyub, pakai wangian. Artinya ini dam untuk sebab dia mengerjakan keharaman ihram. Tapi bukan untuk mubasyarah, bukan untuk jima. Kalau jima beda lagi. Ini untuk mengerjakan keharaman selain jima gitu. Wa huwa ala takhir, dandang ini sifatnya ala takhir, boleh milih. Apa pilihannya? Pertama syatun, wa huwa ala takhiri syatin, bisa nih. Gitu. Tapi syatun juga bisa. Syatun au saumi salasatu ayyamin au saumi sal au saumu salasati ayyamin, entah itu dia sembelih kambing, au saumu salasati ayyamin atau puasa 3 hari, au tasadduqu atau bersedekah, bi salasati asha dengan jumlah 3 mud. 3 mud itu kan kemarin zakat fitrah 4 mud, 1 sho itu 4 mud. Berarti zakat fitrah kurang dikit. Jadi kita nih beli nih, beli zakat fitrah, buat zakat fitrah nanti diambil segini nih, gitu, diambil seraupan, nah itu buat, itu namanya salah satu aso, tiga, salah satu aso, tiga, tiga, apa, salah saya ngomongnya, salah satu aso itu tiga so, tiga kali zakat fitrah, berarti 12 mud, karena satu so itu 4 mud, ini wajibnya 3 so, berarti 4 kali 3 yaitu 12 mud. 3 aso itu 3 kali zakat fitrah. Iya, hitung-hitungannya puasanya bisa sampai 500 hari dan itu kan nyusahin ya. Artinya sampai tahun besok kan, tahun besok haji datangnya masih puasa. Gitu, 3 juta sama dengan kalau 10.000. Enggak begitu. Dihitungnya pakai mud, Pak Jagan. Iya bisa 300 hari sih. Iya sederhananya sih gitu. Karena satu mud hitungannya kalau kita hitung 10 hari, kalau 10.000 kita hitung sebagai satu mud. Tapi kan kalau tahdidnya satu mud itu bukan 10.000, bukan 1 liter. Satu mud itu 0,68 liter. Jadi kalau dua mud itu bisa, dua mud itu kan belum nyampe 2 liter. Kalau kita pakai tahdid gitu ya. Intinya itu. Jadi itu benar kaulnya Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Kita kembali nih ke dam yang kedua. Fa khayyira aman mafah. Au tasadduqu bi salasati asha atau bersedekah dengan 3 sha ala sittati masakin untuk 6 orang miskin. Itu pilihannya. Jadi kalau kita lagi di haram, lagi ihram kemudian pakai wangi-wangian. Wah, pakai wangi-wangian. Pak Ustaz gimana? Saya udah pakai wangi-wangian, enggak tahu. Nah, ntar pulang haji atau beres haji ini sedekah. Boleh sedekah 6 so, 3 so, atau nyembelih kambing, atau puasa 3 hari. Gitu. Itu pilihannya. Kata Imam Taqi din al-Isni, man halaqa bijami'i ra'sihi aw thalatha sya'aratin, siapa yang mencukur seluruh rambut kepalanya, aw thalatha sya'arat atau 3 helai rambut aja, aw fa'ala fil adfari, atau dia mengerjakan untuk kukunya, maksudnya motong kukunya, misla dzalik, seperti itu, seperti dia cukurin rambutnya, lazimahul fidyatu bidamin, dia wajib bayar fidyah bidamin. Dia wajib bayar fidyah dengan jenis dam yang wajib. Jenis damnya, damnya takhir. Wa huwa damu takhirin wa takdir. Dan dia adalah dam yang sifatnya takhir, boleh milih, wa takdirin. Dan damnya itu takdir, pilihannya itu dia boleh milih. Tapi pilihannya itu sesuai dengan nilainya, kadarnya takdir. Sudah ditetapkan oleh syariat. Fa yukhayyaru bayna ayyadbaha syatan. Maka dia boleh milih. Baina ayyadhbaha syatan, antara dia mau sembelih kambing, au baina wa baina ayyatasaddaq bi thalathati asha, atau juga dia boleh bersedekah dengan 3 sha ala sittati masakin untuk 6 orang miskin, likulli miskin nisfu sha'in, untuk setiap satu orang miskin setengah sha min tu'amin, dari makanan pokoknya, wa baina ayyasuma thalathata ayyamin, atau juga dia boleh pilih puasa 3 hari. Hadza huwal madhhab, inilah pendapat madhab. Fa fi wajhin, dan dalam satu pendapat wajh pendapat ulama Syafi'i, la yataqaddaru ma yu'ta kullu miskinin, la yataqaddar, jadi tidak mesti ditentukan, yang penting dia sedekah 3 sha. Setiap 6 kepada 6 miskin. Setiap satu miskin berapa sok, enggak ada nilainya. Pokoknya 6 miskin aja. Dia punya 3 sok itu 3 karung zakat fitrah, 3 plus zakat fitrah. itu mau dikasih yang satu plastik, kemudian yang lima lagi dibagi dua, dibagi rata dari dua plastik, nggak apa. Pokoknya tiga soal itu kepada orang miskin, nilainya nggak ditentuin. Gitu. La yutaqaddaru, tidak ditentukan nilainya untuk setiap satu miskin. Intinya itu bahwa yang namanya dam, meninggalkan, mengerjakan keharaman, bayar damnya, damu takhirin wa takdir. Wal aslu fi takhiri, dan dalil kenapa ini adalah takhir, dam ini takhir, qauluhu ta'ala, yaitu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian sakit, au bihi adam mirasihi, atau dia punya sakit di palanya. Karena dia punya sakit kepalanya. Ini kan soal orang yang diperban kan. Jadi ayatnya tuh saya lupa ya. Tafsir asbabun nuzulnya. Tapi seingat saya kan ini tentang sahabat Nabi yang palanya kepentok ya. Saya lupa ceritanya. Kemudian dia pakai perban. Kan gak boleh. Orang lagi ihram kok dia nutup pala, kan gak boleh nutup pala. Tapi dia lagi sakit. Dan palanya tuh emang kudu diperban. Maka dia seperti pakai topi. Dan itu kan diharamkan. Gak boleh. Nah, tapi dia punya sakit, punya uzur. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, au bihi adam mirasihi, atau dia punya luka di palanya. Kemudian ini asbabun nuzul yang saya ingat ya, saya lupa, nanti kita buka lagi. Jadi ini tentang sahabat Nabi yang ketika ihram palanya kepentok. Karena gara kepentok akhirnya dia pakai perban gitu. Turun ayat ini, fa fidyatun, maka orang kayak gini nih, fafidyatun min siyamin, maka dia wajib bayar denda. Apa dendanya? Fiya fidyah, bayar fidyah. Apa dendanya? Siyamin, puasa 3 hari. Au sadaqatin, atau bersedekah. Au nusuk, atau sembelih. At-takdiru. Dan tentang dalil takdirnya, fahal kusya'ri ra'sihi fidyatun. Ini fahal kusya'ri ra'sihi, ini maksudnya hadis Nabi. Jadi ada hadis Nabi yang menetapkan standar dam untuk jenis yang kedua ini, yaitu fahal kusya'ri ra'sihi, yaitu memotong rambut kepala, itu fidya, ada fidyanya. Thumma inna kulla wahidin min hadhihi thalathah, kemudian untuk setiap satu daripada tiga pilihan ini, qad warada bayanuhu, telah ada bayannya, telah dijelaskan penjelasannya, fi hadis Ka'ab bin Ujrah, yaitu dari hadis sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, wa qad rawahu syaikhani, dan ini dilewatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, fa innahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahu, mengatakan kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, ayu'dhika hawa murasik, ayu'dhika hawa murasika, apakah hawam itu bisa berarti migrain ya. Ada tuh bahasa yang lebih keren. Bahasa apa tuh? Kan lagi musim nih ya, pusing kepala gara-gara corona. Ada tuh bahasa dokternya tuh, orang kalau pusing kepala tuh namanya apa gitu. Itu hawam tuh sejenis migrain. Ayu dzika hawam ra'sik, itu migrain ente bikin sakit pala itu. Nabi Muhammad nanya kepada Ka'ab bin Ujrah, itu migrainnya tuh hawam. Hawam tuh ini vertigo. Orang kan kalau vertigo tuh bisa sampai jatuh ya kan, lagi berdiri tahu-tahu gubrak jatuh. Orang nggak bakal deketin tuh, takut corona nih. Padahal vertigo bisa bikin begitu. Itu sakit itu. Naam. Iya ya Rasul. Kata Nabi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah unsuk syatan. Kalau begitu sembelihlah kambing. Au sum salasata ayyamin, atau puasa 3 hari. Au at'im faraqan minat tu'ami li sittati masakin, atau kasih makan faraqan minat tu'am, satu faraq dari makanan pokok untuk 6 orang. Jadi takdirnya ada di hadis. Takhirnya disebutin dalam ayat, takdirnya dijelasin dalam hadis Nabi Muhammad oleh peristiwa sahabat Ka'ab bin Ujrah. Kata Nabi Muhammad, unsuk syatan, sembelih kambing. Kalau nggak bisa sembelih kambing, kalau nggak mau, ya ganti puasa 3 hari. Kalaupun nggak mau, ya sedekah farok. Farokan satu farok dari makanan pokok lisit teti masakin untuk 6 orang miskin. Wal faroku bifat silfa'i, dan yang namanya farok dengan difatahkan fa'nya warra'ul al-muhmalati, yaitu ra'nya muhmalah. Ra' muhmalah itu maksudnya ra' kagak pakai titik. Jadi kan dulu orang pakai bahasa Arab kagak ada titik, kagak ada tanda itunya gitu. Jadi untuk menjelaskan farok ini kan kalau enggak ada titik, enggak ada harokat coba. Nah, itu kan bingung tuh. Makanya disebutin bifathil fa'i. Bifathil fa'i dengan difatahkan fa'nya fa warra'i al-muhmalati dan ra' ar-ra' yang muhmalah yang kagak ada titiknya. Kalau ro ada titiknya namanya arraul mu'jamah, al mu'jamah. Jadi za bacanya za'u al mu'jamah gitu. Wal faraqu bi fathil fa'i war ra'i al muhmal al muhmalati thalathu asha, itu adalah 3 sa yaitu 12 mud. Faqat warada an-nasu fi syari dan telah ada teks syariat tentang rambut. Wal qalmu wal qalmi fi ma'na, dan qalam yaitu apa namanya motong kuku juga fi makna sama dengan mencukur rambut. Wa kadza bakiyatul istimta'at, dan juga sisanya daripada al istimta'at, kenikmatan-kenikmatan yang memang dilarang sih, pakai baju, kemudian apa namanya bercumbu, kemudian pakai wangian gitu, kemudian apalagi yang kemarin tuh pokoknya larangan ihram. Wa kadza bakiyatul istimta'ati kattatayyibi, seperti pakai wangian wal adhani krim wal lubsi atau berpakaian, wa muqaddamatil jima dan juga permulaan jima yaitu mubasyarah bercumbu alal asah, menurut pendapat yang paling sahih lishtirakil kul fit tarafuhi, karena kesemuanya itu lishtirak itu bersatu dalam makna at tarafuh, dia terikat atau terkait dengan makna tarafuh itu yang tadi-tadi itu al adhan wal lubs. Termasuk ini ya, saya nggak tahu tuh ya, dulu kalau kita berangkat umroh musim bulan September, Oktober, November, Desember, Januari itu kan musim dingin. Nah beberapa bahkan mutawif gitu, karena kita orang Indonesia yang nggak biasa tinggal di cuaca yang dingin, itu nganjurin kalau lagi musim dingin tuh pakai krim gitu. Apa sih bahasanya krim? Waktu umroh saya kebetulan musim dingin juga tuh, bulan Januari musim dingin, saya bilang pakai krim kayak perempuan gitu. Sok-sokan gitu, saya sok kuat begitu, nyampe sana rupanya dingin juga, akhirnya pakai krim juga, sunblock ya, sunblock ya gitu, pakai krim biar nggak kering pipinya, bukannya nggak itu dipakai tuh gitu. Mungkin ini ya menghindari wangi-wangiannya. Jadi yang nggak boleh itu yang ada wangiannya. Kalau krim yang sifatnya apa istilahnya nggak wangi begitu, itu untuk menjaga, karena kering banget sih. Ya kan kalau ini bibir kayak apa? Kalau musim dingin tuh bibir kayak pecah-pecah itu sakit, sakit banget itu. Makanya orang-orang pakai krim itu. Apa tuh Nivea, apa tuh ya pokoknya yang kayak punya perempuan lah, kita nggak pernah Vaseline iya. Kita saya ngira orang pada begitu kayak perempuan, saya bilang begitu, saya nggak pernah ngerasain musim dingin kan. Nyampe sana rupanya bener gitu, sehari bibir tuh wah kayak apa ya, kayak makan cabe tapi cabenya kagak beres-beres, nempel terus begitu, pedes. Pedas gitu, itu cabai bukannya nempel kayak ditanam di bibir gitu, pedas. Akhirnya pakai krim juga gitu. Intinya tidak memakai tarofu yang sifatnya dia bermewah, termasuk salah satunya wangian. Jadi kalau krimnya, tapi krim yang kayak gitu tuh emang gak ada wanginya, cuman bikin ini aja, bikin lembab supaya gak kepala kedinginan aja tuh. Gitu. Wallahu alam, itu dam jenis yang kedua. Jadi dam jenis kedua itu dam yang karena sebab dia mengerjakan keharaman ihram. Wa salisu, dan dam yang jenis ketiga ad-damul wajibu bil ihsar, yaitu dam yang diwajibkan karena sebab ihsar. Apa ihsar? Ihsar itu di apa istilahnya ihsar? Ihsar itu kalau bahasanya itu apa? Ihsar ditahan atau di ihsor tuh di penjara, untuk nggak bisa masuk apa namanya, nggak bisa masuk Makkah. Apa sih bahasa ihsar tuh, bahasa Indonesia? Ini kan ihsar tuh dulu ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau pergi umroh kan, tahun ke 6 hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi umroh. Cuman sampai di Hudaybiyah diberhentiin tuh sama orang-orang kafir. Akhirnya bikin perjanjian di situ, bikin perjanjian bahwa kalau emang mau selamat ya pulang gitu. Nanti kalau pulang nurutin, kita nggak bakal ada gencatan senjata lagi. Ihsar tuh Nabi Muhammad dicegat untuk bisa masuk Makkah tahun ke-6. Makanya tahun ke-7 Nabi Muhammad balik lagi. Untuk apa? Ya umroh ini, umroh qadha. Karena tahun ke-6-nya di ihsar. Ditahan gitu. Seperti teman-teman yang hari dulu tuh, tanggal berapa ya? Bulan Maret 2020. Udah nyampe Madi, udah nyampe Jeddah. Mekahnya ditutup gara-gara corona. Itu ihsar tuh namanya tuh. Udah jalan dari tanah air, iya diblokir. Kan ya udah jalan, nyampe bandara, dia belum sempat masuk tanah haram, ditutup tanah haramnya, dicegat. Nah itu namanya ihsar tuh. Gitu. Itu kalau gitu gimana? Bayar dam tuh. Cuman karena ini umroh, damnya juga sunnah. Tapi kalau umroh apa, kalau sifatnya yang haji wajib, itu bayar damnya wajib tuh. Li'ihsar fayatahallalu wa yuhdi syatan. Maka orang yang diihsar itu, yaitu dia wajib yatahalal, dia wajib halal. Kalau dia sudah ihram, dia menghalalkan dirinya lagi, artinya tahallul. Wayuhdi syatan, kemudian dia bayar al-hadyu, seekor kambing. Al-hajju awil mu'tamir, gitu. Al-hajju awil mu'tamir, orang haji atau orang umroh, idha uhsira, kalau dia diihsar, ay muni amin itmami nusukin, yaitu dia dilarang untuk menyempurnakan ritual haji dan umroh, sawa'un kana fil hilli awil haram, baik dia dalam keadaan halal, belum masuk tanah haram, belum ihram seperti di bandara itu, awf awil haram, atau sudah masuk tanah haram, sudah ihram, sudah masuk tanah haram, walam yajid tariqan ghairahu, dan dia enggak dapat jalan selain jalan ini, dan jalan ini diblokade, ditutup, diisolasi. Wasawa'un kana al-mani'u musliman, baik itu yang larang adalah orang muslim, pemerintah Saudi kemarin, au kafiran, atau orang kafir. Lagi perang misalnya tentara Amerika datang situ gitu. Misal itu dia ngelarang orang pergi apa namanya masuk tanah haram, tahallal, maka dia wajib bertahallul. Kalau lagi ihram dia tahallul, tapi kalau enggak ihram ya tinggal balik kemudian bayar dam. Wa yushtaratu niyatu tahalluli, dan disyaratkan dalam niat tahallul, wa yushtaratu niyatu tahallul, dan disyaratkan ketika dia balik badan untuk balik ke tanahnya sendiri, ke tanah airnya, itu disyaratkan niyatu tahalluli, dengan niat disyaratkan balik badan sambil niat tahallul. Wa yazwa, jadi balik badannya itu sebagai kalau di tanah haram kan tahallulnya pakai cukur rambut. Nah, dia balik badannya itu tahallul. Nah, ketika balik badan itu dia niat. Ya, dia niat sebagai bentuk tahallul dari ihram yang sudah dikerjakan. Karena kenapa? Ya di ihsar dia. Dia dicegat, dicekal untuk masuk kota haram. Wa yazbahu hadiyan haitsu uhsira, dan dia menyembelih hadiyan. Menyembelih hadian. Hadian itu ya sembelihan. Haitsu uhsira, haitsu tu zarab makan. Haitsu uhsira, di tempat di mana dia di ihsar, ditahan. Kalau dia ditahannya enggak bisa masuk di Jeddah dia bayar. Kalau dia tahannya di mana? Di Bir Ali dia bayar. Pokoknya di mana dia sudah melakukan perjalanan, ditahan di situ, disitulah tempat dia bayar dam. Wa aqalluhu, dan bentuk minimal damnya, bayar hadiyunya itu syatun tujzi'u fil udhiyati, yaitu satu ekor kambing yang memang sah dalam udhiyah, yang sesuai dengan syarat sahnya kurban. Liqaulihi ta'ala, itu disebabkan jenis yang ketiga ini karena ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi, dan kalau kalian dicegat untuk masuk kota Makkah, famastaisara minal haji, maka sembelihlah apa yang mudah bagi kalian dari hewan al-hajju itu sendiri. At-takdirul ayah, makna ayatnya fa in uhsirtum, kalau kalian ditahan, falakumut tahalluli, maka bagi kalian bertahallul, wa alaikum, dan atas kalian, artinya wajib bagi kalian, mastaisara minal hadi, apa yang mudah daripada hewan sembelihan, artinya yang bisa didapat. Wa fi sahihaini, dan dalam sahih Bukhari dan Muslim, annahu alaihi salatu wassalamu. Nah ini faedah nih ya. Jadi kalau disebutin sahihaini, itu kan membukhari Muslim, tapi belum tentu perawinya sama gitu. Bisa jadi perawinya dua sahabat yang berbeda. Tapi kalau muttafaq alaihi itu Imam Bukhari Muslim dan perawinya juga sama. Artinya sahabat yang meriwayatkan juga sama. Dia juga gitu. Emang benar-benar riwayatnya sama perawinya. Tapi kalau sahihaini ya tibang diriwayatkan Bukhari Muslim doang, belum tentu perawinya sama gitu. Bisa beda-beda. Muhammad bertahalul li Hudaybiyah, ini tahun ke-6 Hijrah. Lama saddahu ketika ditahan oleh al-musyrikun, orang-orang musyrik, wa kana muhriman bil umrati, dan dia sedang ihram bil umrah, untuk umrah. Wa kama yushtaratu niyatu tahalluli, dan sebagaimana disyaratkan niat tahallul ketika balik badan, wa dhabhil hadzi, dan juga disyaratkan menyembelih al-hadyu, kadzalikal halqu idza ja'alnahu nusukan, begitu juga diwajibkan al-halqu, cukur rambut, idza ja'alnahu, kalau memang kita jadikan cukur rambut itu nusukan sebagai ritual haji, ritual umrah, haji umrah. Dan Imam Taqi dan Ahlis ini menyebut yang namanya al-halqu itu bagian daripada nusuk. Di pertemuan sebelumnya kita bahas itu. Jadi ketika balik badan niat tahallul, bayar hadyu sekalian cukur rambut. Gitu. Balik badan langsung cukur rambut apa bayar hadyu dulu? Bagusnya bayar hadyu dulu. Beli kambing dulu, sembelih baru cukur rambut, pulang. Gitu. Walabudda min takdir. Tadi kata saya bagusnya, di sini malah harusnya. Wala budda, dan harusnya min takdimi dhabhi, mendahulukan penyembelihan alal haqi daripada cukur rambut. Liqaulihi ta'ala, karena sebab perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahliku ru'usakum hatta yablugul hadiyu mahillah, dan janganlah kalian cukur rambut kalian, hatta yablugul hadiyu mahillah, sampai al hadiyu itu sampai pada tempat penyembelihan. Wa sarraha wa qad sarraha bidzalikal mawardiyu, dan telah dieksplisitkan ini tentang hukum dam ihsar nih, bahwa dia wajib putar balik tahallulnya pakai bayar dam sekaligus dia cukur rambut, itu dieksplisitkan oleh Imam Al-Mawardi wa ghairihi dan selainnya. Wallahu alam, wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut nanti dam yang ketimpan, adamul wajib biqatli sayyidi. Berarti umroh juga wajib ya. Tadi saya bilangnya sunnah. Ini di sini disebutin wajib nih. Kan gitu. Tidak dijelaskan, tidak dibedakan antara haji dan umroh. Jadi teman-teman yang jadi yang kemarin udah datang umroh, ini wajib juga. Karena mungkin dari perkataan wa atimul hajja wal umroh tadillah. Karena sudah di jalan, maka dia wajib sempurna. Karena tidak sempurna, maka konsekuensinya dia wajib bayar dam. Jadi tidak dibedakan antara haji dan umroh. Ini dua-duanya sama. Kalau emang dia di ihsor, maka dia wajib tahallul, bayar dam, kemudian gunting rambut. Gitu. Tapi yang kemarin tuh agak lama juga ya. Karena saya dengar beberapa teman, orang yang pas ditutup itu kan kalau nggak salah ditutupnya hari Rabu malam Kamis, tanggal berapa saya lupa, itu Maret itu. Jadi dia di hari Rabu tuh nggak langsung balik ke Indonesia kan, dia stay dulu di Jeddah tuh sekian hari karena nunggu tiket beli lagi kan. Itu kasihan tuh, mudah-mudahan cepatlah beres. Virusnya cepat beres, yang ngurusin juga cepat, kagak main-main lagi. Kagak ngurusin ini itu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan besok hari tentang dam yang keempat, yaitu dam yang diwajibkan karena sebab dia berburu di tanah haram ketika sedang dalam keadaan ihram. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan karena ini saya tak baru tahu ini hari libur, saya nggak tahu kalau ini hari libur tanggal 17 Agustus. Ya, orang kalau nggak ngapa-ngapain tuh nggak kenal hari, tanggal merah mana, tanggal hitam mana, gak kenal. Saya nggak tahu kalau hari ini tanggal merah begitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan almarhum para pahlawan kita yang sudah memerdekakan Indonesia dari penjajahan diterima arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Dikumpulkan bersama para orang soleh, dikumpulkan bersama para waliullah, dikumpulkan para para nabi-nabi Allah Subhanahu wa nabi-nabi Allah taala. Insyaallah keluarga yang ditinggalkan diberi kesejahteraan dan juga diberi keberkahan dalam kehidupannya berkat lahir dari pahlawan-pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia. Kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita juga doain mudah-mudahan Indonesia benar jadi Indonesia. Benar jadi Indonesia yang umat Islamnya beribadah enak, orang-orang berpendapat juga jadi bagus, pemerintahnya juga jalan dengan baik. Insyaallah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tanggal 17 Agustus.